merapuhkannya, merapuhkannya, maka itu pun menandakan rapuhnya agamanya. Semoga Allah lindungi kita semua, pelihara kita semua, dan jadikan kita semua orang-orang yang mendirikan sholat beserta seluruh anak keturunan kita. Insya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Ada yang mau bertanya di sini? Assalamualaikum Ustazah, bagaimana cara wudhu dan sholat yang benar bagi orang yang dalam perjalanan dengan kendaraan bus, pesawat, kereta, dan lain-lain yang tidak memungkinkan kendaraan tersebut berhenti di waktu sholat? Tapi masalah hukum ini, orang musafir memiliki apa namanya itu sholat yang disebut dengan ada jamak takdim, jamak qasar, ya, jamak takdim qasran, sholatnya bisa diringkas dua-dua. Nah, ketika dia di dalam pesawat, dia bisa mengambil cara dengan tayamum, ya, di waktu sholat yang masuk, yaitu dengan tayamum, bukan dengan berwudu. Kemudian dia sholat. Nah, pada saat orang sholat di dalam pesawat, sholat wajib, dia tidak mengetahui di mana arahnya kiblat, yang tidak memungkinkan dia mengetahui arahnya kiblat, maka dia sholat mengikuti arahnya kendaraan yang melaju, ya, itu pun masuk dalam kereta maupun mobil kendaraan. Kalau bis, menurut saya tempat pemberhentian di mana-mana bis itu sudah banyak, ya, biasanya orang diturunkan untuk ke kamar mandi dan lain sebagainya. Nah, itu waktunya kamu untuk sholat, itu bukan menjadi alasan. Yang lebih tepatnya mungkin sekarang adalah seperti di dalam pesawat atau di dalam kereta. Jika masuk waktunya sholat, maka yang perlu kita lakukan adalah mengerjakan sholat di tempat kita duduk itu. Jika tidak memungkinkan, menghadap arahnya ke tempat duduk kita di mana tempat itu melaju, dan di waktu kita sampai, maka kita mengkoboknya yang telah terlewat. Nah, kalau biasanya untuk orang-orang yang pergi naik di pesawat pesawat Saudi, ya, itu di situ biasanya yang saya tahu ada musolanya dan mengarahkan kepada kiblatnya. Nah, itu bisa tidak meninggalkan sholat sama sekali. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustazah, afwan bertanya, bolehkah berdoa di setiap sujud dengan melafazkan doa? Jazakillah khair. Dengan melafazkan doa boleh. Di dalam sujud kita perbanyaklah doa, karena dikatakan agrab mayakunul abdu inda rabbi fi sujud. Waktu, saat-saat, momen yang paling dekat seorang hambanya kepada Tuhannya adalah pada saat sujud. Maka pada saat itu perbanyaklah doa. Jika itu bahasa Indonesia, utarakan melalui hati. Jika itu bahasa Arab, boleh diucapkan, diutarakan yang langsung khitabnya kepada Allah. Ya, contoh-contohnya doa-doa yang diajarkan sama Nabi, doa-doa yang diajarkan sama doa-doa para anbiya di dalam Al-Qur'an. Ya, di antaranya ada doa yang dianjurkan oleh ulama pada saat rukuk terakhir, baca Rabbi ja'alni muqimash shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Itu doa Nabi Ibrahim, berdoa untuk dirinya sendiri dan juga untuk anak turunannya. Kita berdoa baca itu mengharap semoga anak turunan kita sampai habis mereka adalah golongan kelompok yang mendirikan sholat. Yang mendirikan sholat. Nah, sekarang banyak isu merebak, banyak anak-anak yang menikah dengan lain agama dan dengan mudahnya mereka meninggalkan agamanya dan dianggap seolah agama ini adalah pilihan hidup dan siapa saja boleh memilihnya. Di mata mereka istilahnya, ya, itu adalah kebebasan siapapun yang hendak memilihnya. Dan kita semua berharap anak turunan kita menjadi orang-orang yang mendapat hidayah agar bisa mendirikan sholat sampai akhir hayat kita dan akhir hayat mereka semua, insya Allah. Dibaca doa apapun baik dan bagus. Assalamualaikum Ustazah, yang bertanya, Ustazah, hukum jual beli uang. Oh, jual beli uang, misalnya pecahan 75.000 uang baru dijual 80.000, apa hukumnya? Ya, itu jatuhnya riba, kok nggak boleh dong jual beli uang seperti itu, ya. Dan itu juga kita tahu negara kita mengeluarkan uang 75.000 itu adalah untuk dibagikan bagi siapa yang menghendaki. Dengan caranya, kita ada caranya yang benar, kenapa mau cara yang salah nih? Assalamualaikum Ustazah, bagaimana jika saat sujud terlihat jari-jari tangan kita saat sujud? Tidak masalah, jari-jari tangan bagian daripada anggota tubuh yang boleh terlihat, yang tidak boleh jari-jari kaki. Assalamualaikum Ustazah, maaf kalau nonton film drama Korea atau Cina itu bagaimana kalau menurut Ustazah? Saya biasa nonton itu untuk sekedar hiburan saja Ustazah, tanpa mengidolakan mereka semua. Tapi mengenai tentang menonton televisi, terlepas itu drama Korea, terlepas itu adalah mau film apapun lah ya, itu bagian daripada perkara mubah selagi tidak ada unsur-unsur yang yang diharamkan, ya. Film-film yang istilahnya hanya untuk merehatkan diri kita, istilahnya untuk kalau tadi hanya hiburan yang menghibur kita, boleh tanpa adanya, dengan adanya tontonan itu kita tergerak ingin menjadi, ingin seperti mereka, ingin begini, ingin begitu. Bahasa itu yang dilarang. Kenapa tontonan-tontonan itu dibilang dilarang menonton? Karena orang yang cenderung menontonnya itu ingin meniru gayanya, ingin menyerupai sepertinya. Nah, itu yang dilarang. Adapun hanya untuk menonton, sekedar untuk itu, asalkan tidak meninggalkan kewajiban kita sebagai seorang hamba di hadapan Allah dan tidak menjadi orang-orang yang ingin menyerupai cara-caranya, maka hukumnya itu tidak masalah, tidak soal. Ini ada perumpamaan, sa'ah li rabbik, sa'ah li qalbik. Sesaat ada waktunya kamu dengan Tuhanmu, ada waktunya juga, kalau bahasanya anak sekarang, me time, waktunya saya. Nah, ingin rehat, ingin ini, ingin senang, boleh, tapi tidak dengan melanggar syariat-syariat Allah, sehingga kita jadi ingin bergaya-gaya dengan gaya mereka. Ya, sekadar untuk hiburan aja boleh. Kemudian, Assalamualaikum Ustaz, yang bertanya, kalau misalnya kita pakai gigi palsu yang permanen untuk bantu makan, terus kita meninggal, itu harus copot atau gimana? Tidak. Tidak harus dicopot, karena biasanya gigi palsu yang sudah dipermanenkan pada saat kita meninggal itu menyulitkan, kesian si mayit pada saat proses penyopotannya itu akan melukai si mayit. Jadi untuk itu tidak harus, tidak wajib. Ya, kalau lagi ingat urusan gigi itu ingat aja gimana dengan orang yang sakit jantung, jantungnya di ring. Terus harus dibelah jantungnya, ringnya diambil, tidak kan? Karena dengan orang yang tulangnya patah kemudian dipen, ada sesuatu juga kan di tubuhnya. Nah, itu sesuatu yang menyulitkan, tidak harus dilepas. Tidak. Kemudian, Assalamualaikum, izin bertanya, jika di masa lalu ada sholat-sholat yang pernah kita tinggalkan, wajibkah mengqadanya sekarang? Bagaimana tata caranya Ustazah? Pada masa lalu, jika kita mengingat ada masa-masa di mana kita lalai, lupa dengan Allah, kemudian kita banyak meninggalkan sholat, apakah kita perlu mengqadanya? Naam, iya kita perlu mengqadanya. Adapun tata cara dengan mengqadanya, maka kita melaksanakannya sama seperti sholat wajib kita, di kapanpun waktunya, itu bebas. Kalau qadha, sesegera mungkin dikerjakan, itu jauh lebih baik. Zuhur, mau qadha zuhur, asar, maghrib, isya, boleh di waktu asar demikian, qadha semuanya boleh dilakukan di waktu apapun. Tata caranya sama seperti sholat wajib, hanya niat yang berbeda. Kalau biasanya kita sholat wajib itu niatnya adaan, nah ini dirubah dengan qadhaan. Nah, gitu aja, niatnya qadhaan. Kemudian, Ustazah, mana yang utama antara membangunkan keluarga untuk sholat dan dengan berzikir saat sholat subuh hingga saat isyraq? Iman, mana yang utama antara membangunkan keluarga untuk sholat atau zikir? Mana yang lebih utama untuk apa? Membangunkan keluarga, mungkin membangunkan keluarganya sulit. Ya, bangunin keluarga lah. Bangunin keluarga itu kita mengingatkan mereka untuk sholat. Nah, kewajiban kita kalau itu adalah keluarga, misalnya kakak saudara kita atau apa, ya kita bangunkan bukan memaksakan. Yang kita wajib paksakan anak kita. Anak kita berkewajiban memaksa mereka. Ya, karena itu tarbiyah, pendidikan, kita wajib paksa. Nah, kalau orang-orang cukup membangunkannya, adapun itu pilihan mereka. Ya, jangan kita sibuk sepanjang itu sibuk bangunin orang aja sampai kita enggak wirid-wirid, ya enggak juga. Penting kita bangunin, ada sautan dari mereka, tanggung jawab kita sudah lepas. Kemudian, Assalamualaikum, Ustazah, Nabi Allah mau bertanya, sholat sunnah rawatib, qobliyatul qadokat, tetap dengan duduk tahiyat awal atau tidak? Taib. Adapun sholat sunnah, biasanya qobliyah 4 rakaat itu dikerjakan antara dua-dua, Jadi dua salam, ya, atau dikerjakan langsung. Kalau sunnah tidak ada tahiyat awal. Sunnah hanya ada tahiyat akhir kalau bilangannya 4. Ya, itu aja. Uji. Oh. Saya ingin bertanya doa setelah sholat fajar jika dibaca selesai zikir sholat subuh dan mau bertanya ustaz batasan akhir sholat tahajud jazakallahu khairan. Doa setelah fajar, artinya setelah dia sholat sunnah fajar, kemudian doanya ditunda, dibaca setelah subuh, boleh atau enggak? Boleh-boleh saja. Nah, itu antara doa itu kapan aja waktunya boleh dibaca. Tapi akan jauh lebih baik jika kamu mengusahakannya bangun subuhnya lebih cepat, agar waktu jarak antara sholat fajar dengan sholat subuhnya itu menyempatkan kamu untuk membaca doa-doanya. Itu akan jauh lebih baik. Adapun boleh atau tidaknya boleh. Dan batas terakhir tahajud yaitu dengan masuknya waktu subuh. Adzan. Itu batas akhir tahajud. Kemudian ustazah, bagaimana untuk seorang ibu yang suka was-was saat sholat karena khawatir anak bayinya kenapa-napa karena tidak ada orang lagi yang bisa dititipi. Jazakillahu khairan ustazah. Untuk seperti yang saya katakan tadi, pada saat kita sholat, kita menyerahkan diri kita kepada Allah dan kita serahkan semua urusan kita padanya, termasuk anak kita. Kalau kita menyadari kita punya anak bayi, maka sholat kita jangan berlarut-larut. Nah, sholat sesuai kewajibannya, tuntaskan segera, ya. Kemudian kembali kepada anakmu. Atau pada saat sholat, ya letakkan saja anaknya di sebelahnya. Taruh anaknya di sebelahnya, dia sholat dengan tuma'ninah. Insya Allah aman-aman saja, tidak masalah. Kalau hanya di dalam sholat kemudian meletakkan wasus, berarti kamu kurang mempercayai Allah. Kalau yang kamu was-waskan, khawatir terjadi apa-apa pada anakmu. Anak itu datang dari Allah, dan Allah mentakdirkan kamu sebagai orang tuanya untuk menjaganya. Tapi sebaik-baiknya penjaga adalah Allah. Kita sebagai orang tua hanya bisa menjaga anak di saat anak di depan mata kita saja. Toh buktinya, anak-anak yang pada pergi sekolah itu ibunya bisa apa? Apa ibunya nempelin dia terus? Kan enggak. Lalu siapa yang melindungi mereka? Itu Allah. Dengan doanya orang tua, dengan yakinnya orang tua mendoakan, aku titipkan engkau kepada Allah. Seperti hadis Nabi SAW, barang siapa orang tua yang mengucapkan istaudanakallah, aku titipkan engkau kepada Allah, maka Allah akan melindunginya, menjaganya dari segala keburukan sampai kembali kepada ibundanya. Nah, kita doakan anak kita, ibu mau sholat, anaknya ditaruh di tempat keranjangnya, atau anaknya lagi main gimana, lagi sholat, bacain istaudah anakmu. Habis sholat, salam, insya Allah anaknya masih khair-khair aja. Asalkan kita yakin, karena khairul mustaudahu, sebagai tempat kita menitip adalah kepada Allah. Taib, kemudian... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesudah sholat, malaikat ikut mengaminkan doa kita sampai kapan? Sampai kita tidak berbicara. Selesai kita sholat, malaikat ikut mengaminkan kita dan ada terus mengambil doa-doa kita sampai kita tidak berbicara perkara dunia. Begitu kita sholat, selesai sholat artinya, ya, doanya belum, tapi kita ngomong, ambilin air dong, tolong ini dong, malaikat udah pergi. Malaikat ada mendampingi kita sampai kita tidak berbicara. Begitu kita mulai berbicara, ya udah selesai. Apalagi perkara-perkara urusan dunia, ngomongnya urusan dunia. Kemudian, atas jawabannya saya mau bertanya lagi, saya masih belajar bercadar. Bolehkah masih terlihat alisnya atau harus tertutupkan? Ada pilihan yang cadar tadi dan cadar mata. Tertutup. Tujuan daripada cadar mata itu adalah agar kamu melihat dengan mudah, artinya melihat dengan nyaman. Adapun alis, di situ tidak ada unsur berhias. Orang-orang yang biasanya menggunakan cadar, mohon maaf ini, alis terlihat, mereka cenderung mendandani mata dan alisnya, dan itu hal-hal, dan ini adalah merupakan suatu hal yang salah. Itu mengundang godaan juga kepada orang-orang yang lawan jenis kita. Bahkan kadang-kadang perempuan saja bertanya-tanya, nih orang mukanya gimana, apalagi yang lawan jenisnya. Jadi saran saya, untuk kamu yang masih belajar, berusahalah untuk menghindarinya. Ya, kembali lagi kepada niatmu dalam menutup cadar, untuk siapa? Mengapa kamu ingin menutup cadar? di situ kamu akan menemukan jawabannya, dan berarti kamu akan sadar bahwa untuk apa aku tampakkan alisku. Baik, kemudian bagaimana Ustazah melaksanakan sholat hajat 5 menit lagi mau subuh, sah atau tidak? Selagi belum azan, ya sholat-sholat aja, sah-sah saja. Tapi ketahuilah bahwa sholat hajat itu tidak harus di waktu malam. Ini sholat hajat itu bisa kapanpun, selagi bukan di waktu hurum. Artinya di waktu hurum, misal gak ada sholat hajat abis sholat subuh, tidak ada sholat hajat itu abis sholat asar, karena itu merupakan waktu hurmah. Tapi pagi-pagi habis sholat duha, terkadang sebagian ulama menggabungkan duha dengan sholat hajatnya. Nah, itu hal yang boleh diniatkan saja setiap hari duha kita. Sholat sunnatul duha, sunnatul hajus, sunnatul istikharah, sunnatul taubah, lillahi ta'ala. Kita niatin begitu. Dari duha kita itu insya Allah di dalamnya ada unsur hajat, ya, ada unsur istikharah, ada unsur lain-lainnya. Sebagian ulama menyatakan itu hal diperbolehkan. Wallahu a'lam. Bismillah, insyaAllah mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk semuanya yang hadir dan mendengarkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menjaga, melindungi kita, memelihara kita, insyaAllah dari perkara-perkara yang dilarangnya. InsyaAllah amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita doakan untuk saudara-saudara kita, sahabat kita, kerabat kita yang terkena atau terdampak penyakit corona. Mudah-mudahan kita doakan semoga Allah segera mengangkat penyakit mereka semua, diberikan kesembuhan yang sempurna insyaallah amin ya rabbal alamin, dipanjangkan umurnya amin ya rabbal alamin, dan berikan kesabaran untuk seluruh ahli keluarganya, khusus untuk Joko Sungkono dan seluruh ahli keluarga kita, kerabat kita yang terdampak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan mereka dengan kesembuhan yang sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas adhhib al-ba'sa isha anta shafi wa afi anta al-ma'afi la shifa illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqaman wa la alama ya kafi ya wafi ya hamid ya majid irfa' anna kulla ta'bin shadid wakfina min al-hadd wal-hadid wal-marad shadid wal-jish al-adid waj'alna nuran min nurik wa 'izzan min 'izzik wa nasran min nasrik wa baha'an min baha'ik wa 'atan min 'ata'ik wa hirasatan min hirasatik wa ta'idan min ta'idik ya dzal jalali wal ikram wal mawahib al 'idham as'aluka an takfina min sharri kulli dhi sharr innaka antallahu khaliqul akbar wa sallallahu 'ala sayidina muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin bisirril fatiha. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا شرفنا على لظى شرفنا فتب علينا التوبة تغسل كل حبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرات أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل شولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبي عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك قبول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.